siapa namamu? Bolehkah aku kenal dirimu? Tak peduli sudah punya pacar, bahkan punya suami. Tante, siapa namamu? Maukah kamu kencan denganku? Malam ini saja, berdua bercumbu sampai pagi. Berjalan sendiri di taman alun-alun ini, melenggak-melenggok ke kanan dan ke kiri. Dan itu yang membuatku semakin tak tahan. Kurasa jalan aku juga semakin kekecilan. Tante, janganlah, jangan menggoda diriku. Bila tante tak mau bercinta denganku, jangan hanya menggoda, merayu, menipu diriku. Tante, kau genit sekali. Tante, siapa namamu? Bolehkah aku kenal dirimu? Tak peduli sudah punya pacar, bahkan punya suami. Tante, siapa namamu? Maukah kamu kencan denganku? Malam ini saja, berdua bercumbu sampai pagi. Bahkan punya suami.